kita cuma ku dengar kita bilang no sekarang ya paso lain jangan nanti ada menyesal kalau kita sonyanda ada mana solo.